Ros FM Jakarta. Berkat membaca bismillah. Ada seorang perempuan tua yang sangat-sangat taat beragama, tetapi suaminya adalah seorang yang fasik dan tidak mau mengerjakan kewajiban agama dan tidak mau berbuat kebaikan. Perempuan tua itu senantiasa membaca bismillah setiap kali hendak bercakap dan setiap kali dia hendak melakukan sesuatu. Senantiasa didahului dengan bismillah. Suaminya tidak suka dengan sikap istrinya dan senantiasa memperolok-olokkan istrinya terus menerus. Lalu suaminya berkata sambil mengejek, "Asyik, bismillah. Sedikit-dikit bismillah, sedikit-dikit bismillah." Istrinya tidak berkata apapun. Sebaliknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memberikan hidayah kepada suaminya. Pada suatu hari suaminya berkata, "Suatu hari nanti akan aku buat kamu kecewa dengan bacaan-bacaan kamu itu." Lalu suatu hari sang suami membuktikan kata-katanya tersebut. Dia memberikan uang yang banyak kepada istrinya dengan berkata, "Simpan uang ini." Istrinya mengambil uang itu dan menyimpan di tempat yang aman. Akan tetapi di samping itu suaminya telah melihat tempat yang disimpan oleh istrinya. Kemudian diam-diam suaminya itu mengambil uang tersebut dan membuang dompet ke dalam perigi di belakang rumahnya. Oh. Setelah beberapa hari kemudian, suaminya itu memanggil istrinya dan berkata, "Berikan padaku uang yang aku berikan kepada engkau dulu untuk disimpan. Mana uang itu?" Kemudian sang istri pergi ke tempat di mana ia menyimpan uang itu dan diikuti oleh suaminya dengan berhati-hati. Lalu sang istri menghampiri di mana tempat dia menyimpan uang tersebut. Lalu dia membuka dengan berhati-hati dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk mengembalikan dompet dan menyerahkan uang itu kepada suaminya kembali. Alangkah terperanjat suaminya. Dia merasa bersalah dan mengakui segala perbuatannya kepada istrinya. Lalu ketika itu juga dia bertaubat dan mulai mengerjakan perintah Allah. Dan dia juga membaca bismillah apabila dia hendak melakukan sesuatu pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.